siksa diri ini, seakan benci kau lihat diriku ini. Seminggu lagi kita jadi ayah dan ibu, seperti yang kau impikan. Saat ku bertaruhkan.